السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين سهرمتي، kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah، masih berkisar pada masalah syafa'ah. Wa syafa'at Rasulullah SAW adalah hak، tidak ada yang menolaknya kecuali mereka-mereka dari kalangan ahlul bid'ah wal-talalah، ahlul ahwa', yaitu Mu'tazilah. Sedangkan ahli sunnah menerima bahwa syafaat Rasulullah SAW adalah hak untuk orang-orang yang masih memiliki tauhid. Tetapi ada sebagian yang mengira bahwa dengan Rasulullah SAW memiliki syafaat nanti atau memiliki hak untuk memberikan syafaat, kemudian sebagian kaum muslimin meminta-minta ke kuburan Rasulullah SAW atau ke kuburan orang-orang saleh dan seterusnya dan seterusnya. Mereka tidak memiliki dalil kecuali qiyas. Tidak memiliki dalil kecuali qiyas mereka terhadap syafaat manusia terhadap manusia lainnya. Maka bantahan yang paling jelas, yang paling tegas pada mereka adalah, kita katakan bahwa syafaat di sisi Allah nanti tidak mungkin sama dengan syafaat manusia kepada manusia lain. Tidak mungkin syafaat di sisi Allah nanti sama dengan syafaatnya seseorang kepada penguasa-penguasa dunia. Ini yang terakhir kita baca. Maka kita lanjutkan ucapan syarih, wahuwa Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, qal, falhasil, anna syafa'ata inda Allahi laysat kasyafa'ati inda al-bashar. Alhasil, kesimpulannya, bahwa syafa'at di sisi Allah tidak sama dengan syafaat di sisi manusia. Fa inna syafi'a 'inda al-bashari kama annahu syafi'u lit-talib syafa'at syafa'ahu fi at-talab bimana annahu sara syaf'an fihi ba'da an kana witran fa huwa aydan qad syafa'a al-mashfu' ilayhi bi syafa'atihi sara fa'ilan lil-matlub fa qad syafa'a at-talib wal-matlub minhu. Tidak sama syafaat di sisi Allah dengan syafaat di sisi manusia. Perbedaan yang jelas, kata beliau, bahwa syafaat indal bashari, syafaat di sisi manusia, biasanya mereka selain menggenapkan orang yang meminta, juga menggenapkan orang yang diminta. Apa maknanya? Disebutkan di sini dalam footnote-nya. Maknanya menggenapkan orang yang meminta, si pemberi syafaat sama-sama meminta. Ini meminta, yang mendukungnya pun mengatakan, dia minta kepadamu. Tetapi kalau di sisi manusia, juga dia menggenapkan yang diminta. Ini diminta olehnya, ini pun mendukung yang diminta. Kamu kan sama saya, mah begini, punya hubungan erat. Kamu kan sama saya, kerjasama yang baik. Kamu kan sama saya, 50-50. Maka kasih dia. Mendukung pula al-matlub yang diminta, agar dia memberi. Ini makhluk kepada makhluk. Berarti yang digenapkan bukan yang meminta saja, tetapi yang memintanya dan yang dimintanya digenapkan. Dia meminta, si pemberi syafaat juga ikut meminta. Nanti saya sampaikan padanya, saya akan meminta juga untuk kamu. Tetapi di samping itu, dia juga menggenapkan yang diminta. Ini si pemiliknya. Ima karena dia adalah partnernya, itu bos kamu itu atau bos yang kamu mau bilang kepadanya, itu sama saya masih satu lifting atau satu tingkat dengan saya. Ini saya ngomong. Iya kan? Berarti menggenapkan yang diminta. Mendukung yang diminta dan berkata kepadanya, berikan. Karena kamu dengan saya punya hubungan erat, atau kamu dan saya adalah sama-sama memiliki. Kamu kan punya saham cuma sekian. Setengahnya kan saya. Kasih dia. Ini syafi'ah. Atau karena dia membutuhkan. Seperti seorang presiden dengan staf-stafnya. Manusia. Setinggi-tingginya presiden, tetap manusia butuh staf-staf. Tanpa staf, tidak bisa. Maka staf-staf yang diatasin akan berkata kepadanya, kasih si fulan. Kalau tidak, saya akan mengundurkan diri. Dengan semua partai saya. Susah kan presiden? Oh, jangan. Nanti saya kasih. Berarti, sedikit banyak orang tadi ikut memiliki hak seperti hak presiden. Memiliki sekian persennya. Sehingga dia mendukung peminta agar meminta, dan mendukung presiden agar memberi. Sekarang kita bandingkan dengan syafaat di Allah. Apakah ada yang memiliki bersama Allah? Tidak ada. Apakah ada yang mendukung Allah dan Allah butuh kepadanya? Tidak ada. Apakah ada partner bersama Allah? Tidak ada. Apakah ada sekutu bagi Allah? Tidak ada. Maka jangan disamakan. Tidak sama. Syafaat di sisi Allah dengan syafaat di sisi makhluk. Kita lihat ucapan Asy-Syari rahimahullah. Bahwa syafa'ah indal basyari, syafa'ah di sisi manusia, di mana dia syafi'un lit-talib, syafa'ah fit-talab, di mana dia mendukung pemintanya, menggenapkannya, yaitu dalam permintaan, bimana annahu sara syaf'an fihi ba'da an kana witran, dengan makna bahwa dia menggenapkan yang tadinya witir, yang tadinya ganjil sendirian, kemudian didukung, fahuwa aydan syafa'al masyfu'a ilaihi, tetapi dia juga menggenapkan al-masyfu' yang dimintai, bisyafa'atihi sara fa'ilan lil-matlub, dengan syafaatnya dia, dia mendukung atau menganjurkan untuk diterima. Faqad syafa'at taliba wal matluba minhu. Maka syafaat di sisi manusia mendukung, menggenapkan yang meminta dan menggenapkan yang diminta. Wallahu ta'ala witrun. Adapun Allah ganjil, witir, ahad. La yashfa'uhu ahadun. Tidak bisa ada yang menggenapkannya satu makhluk pun. Fala yashfa'u indahu ahadun illa bi'idnih. Maka tidak ada orang yang akan memberikan syafaat kecuali Allah yang mengizinkan. Kalau tidak diizinkan, tidak bisa. Fal amru kulluhu ilaih. Maka urusan ini semua milik Allah sendirinya. Berbeda dengan pada manusia tadi. Bahwa urusannya bukan milik penguasa satu-satunya. Menteri-menterinya punya hak. Staf-stafnya punya hak. Wakilnya juga punya hak. Bahkan ada penasehat presiden. Ini enggak ada bagi Allah SWT. Itu sebaiknya dikasih. Kalau enggak dikasih akan begini. Apakah ada bagi Allah SWT yang seperti itu? Tidak ada. Maka ikhwan bin na'azakumullah tidak bisa memakai kias dalam masalah ini. Qala fala syarika lahu biwajhi. Maka tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa sayyidus syufa'a yaumil qiyamah idza sajada wa hamida Allah taala fa qala lahu Allah. Maka sayyidus syufa'a, maka tokoh pemimpin yang memiliki kesempatan untuk memberikan syafaat adalah Rasulullah SAW. Beliau sujud. memuji Allah, memuji Allah, memuji Allah. Tidak berani mengangkat kepalanya, tidak berani berbicara, kecuali setelah Allah izinkan. Sampai Allah katakan kepadanya, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wa qul yusma', ucapkanlah akan didengar. Wa sal tu'tah, mintalah akan diberi. Wasfa' tusyaffa', maka silahkan memberikan syafaat, maka engkau akan diberikan syafaat. Di sini Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan izin kepadanya, baru Rasulullah SAW mau berbicara dan menyatakan ummati ummati. Berarti digenapkan oleh Rasulullah SAW hanya asy-syafi', hanya talib saja. Adapun Allah tidak bisa digenapkan oleh makhluk apapun. Jangan dibayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah SAW seperti presiden dengan wakilnya, tidak. Jangan digambarkan bahwasanya Rasulullah SAW seperti Perdana Menteri yang punya hak atau menteri-menteri yang punya hak menyatakan kasih dia, kalau enggak akan begitu. Tidak. Beliau sebagai hamba Allah, sebagai makhluk, tetap abdan lillah, tetap makhluk, hamba bagi Allah SWT. Maka sujud, memuji Allah SWT dengan pujian-pujian yang diajarkan kepadanya, sampai Allah izinkan. Baru kemudian berbicara ummati, ummati. Apakah diberi oleh Allah atau tidak diberi, Allah Subhanahu wa taala yang berhak sendirinya. Fa yuhiddu lahu haddan fa yadkhiluhumul jannah. Setelah Nabi menyatakan ummati ummati, maka Allah memberikan batasan-batasan dan kemudian Allah masukkan ke dalam jannah. Masukkan ke dalam jannah yang begini, yang begini. Fal amru kulluhu lillah, maka urusan ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, Qul innal amra kullahu lillah, dalam surat Ali Imran ayat 154 dikatakan qul innal amra kullahu lillah, seluruh urusan milik Allah Subhanahu wa taala. Juga ayat yang demikian dalam surat Ali Imran ayat 128 kata Allah, laisa laka minal amri syai, engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Siapa engkau yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya rasul sekalipun sayyidul bashari, bahkan sebaik-baik manusia, khairul bashar, bahkan sebaik-baik para rasul, tetap Allah katakan kepadanya, laisa laka minal amri syai, engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Artinya apakah Allah akan memberi atau tidak memberi, apakah Allah akan mengampuni atau tidak mengampuni, itu milik Allah murni. Berarti apa status Rasulullah SAW ketika sujud memberikan syafaat? Statusnya berdoa, meminta. Berarti menggenapkan at-talib. Kita berdoa, ya Allah selamatkanlah aku. Rasulullah juga berdoa, ya Allah selamatkanlah mereka. Maka doa kita dengan doa Rasulullah SAW menjadi syafaat, menjadi genap. Doa kita digenapkan oleh Rasulullah SAW, didukung oleh Rasulullah SAW dengan kalimat ummati, ummati. Harapan kaum muslimin didukung dengan harapan Rasulullah SAW dalam syafaat. Tetapi Allah SWT tidak digenapkan dengan Rasulullah SAW, tidak didukung oleh siapapun. Allah memiliki kekuasaan mutlak dan Allah katakan laisa laka minal amri syai, kepada nabinya, engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Mudah-mudahan masih diingat bahwasanya ayat ini turun ketika Rasulullah SAW berdoa dengan laknat kepada fulanun wa fulan, tiga orang yang disebut tokoh-tokoh kafir musyrikin. Setelah Rasulullah mengatakan maaf lah qaumun syajju nabiyahum, sungguh enggak akan berbahagia, enggak akan selamat satu kaum yang melukai nabi mereka sendiri. Ketika patah gigi Rasulullah SAW dan berdarah pipinya, maka Rasulullah SAW mengucapkan seperti itu dan kemudian mengucapkan kunut. Setelah kejadian dibantainya beberapa sahabat, juga kalimatnya melaknat dengan kalimat Allahumma la'an fulan wa fulan, atau dalam riwayat disebutkan sukunya, ya Allah laknatlah suku ini, suku ini, dan suku itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya dengan kalimat laisa laka minal amri syai, engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Ternyata nama yang disebut oleh Rasulullah SAW justru masuk Islam. Bukan maknanya Rasulullah SAW tidak dikabulkan, bukan. Tetapi mengajarkan kepadanya dan kepada kaum muslimin bahwasanya untuk masalah hidayah Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Kalau Allah kehendaki, Allah berhidayah. Walaupun Rasulullah SAW dalam keadaan mengusulkan untuk dilarang, jangan, jangan. Yang ini jangan dikasih hidayah. Kata Allah, engkau tidak memiliki urusannya sedikit pun. Sebaliknya, ketika Rasulullah SAW mengharap kedapat hidayahnya Abu Talib, Allah Subhanahu wa taala justru menakdirkan dia mati dalam keadaan kafir. Dan juga Allah katakan kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Berarti liman al-amr, berarti milik siapa urusan ini? Milik siapa hidayah wa dalalah? Milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan, Rasulullah SAW memperingatkan, Rasulullah SAW mengancam, Rasulullah SAW mengajak dengan kasih sayangnya, kembalilah pada al-haq, kembalilah pada tauhid, jangan berbuat kesyirikan. Ini adalah ajakan Rasulullah SAW, yaitu bimbingan-bimbingan beliau kepada keselamatan. Tetapi menentukan dengan takdirnya si fulan dapat hidayah, si fulan tidak dapat, ini milik Allah sendirinya. Ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, milik Allah al khalqu wal amru. Al khalqu penciptaan, wal amr urusan. Penciptaan itu termasuk di dalamnya penciptaan takdir-takdir. Termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan hidayah wa dalalah, ketentuan siapa yang berbahagia dan siapa yang sengsara, ketentuannya semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal amr adalah urusan syariat. Mana yang halal, mana yang haram? Mana ketentuan-ketentuan yang Allah sebutkan dalam syariat? Fa idza kana la yashfa' 'indahu ahadun illa bi'idznihi liman yasha walakin yukramu asy-syafi' biqabuli syafa'atihi. Tetapi walaupun tidak memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya dan kecuali diberikan kepada siapa yang diridhoinya, walaupun syafaat dengan dua syarat yang mungkin sebagian orang yang membantahnya dengan akal-akalan akan berkata, lah kalau gitu percuma saja, untuk apa syafaat itu? Yang mengizinkan Allah, untuk siapanya Allah juga yang menentukan, berarti semuanya dari Allah. Lantas apa fungsinya Rasulullah SAW? Aib, ini akal-akalannya mereka. Maka kita jawab, kalaupun yang mengizinkan adalah Allah, kemudian siapa yang diberi syafaat tadi juga dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, tetapi dengan itu Allah memuliakan nabinya. Walakin yukram asy-syafi', tetapi Allah memuliakan asy-syafi', yaitu Rasulullah SAW. Dengan apa dimuliakan? Biqabuli syafa'atihi, dengan diterimanya syafa'atnya. Mungkin yang lain ketika sujud meminta, bisa jadi Allah tidak beri, tidak diberikan izin. Tetapi Nabi, Allah berikan izin. Rasulullah SAW, Allah berikan izin, Allah berikan kesempatan. Dan Allah SWT menentukan hadnya, menentukan batasannya. Selamatkan yang begini, yang begini, yang begini. Selamatkan yang begini, yang begini, yang begini. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, isfa'u tu'jaruh. Yaqdi Allahu ala lisan nabiyhi ma yasha. Isfa'u tu'jaru. Hendaklah kalian memberikan syafaat, kalian akan mendapatkan pahala. Wa yaqdi Allahu ala lisan nabiyhi ma yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memutuskan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekehendaknya. Hadis syafa'ah dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi sahih, yang juga dalam kitab sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qala ya bani abdi manaf la amliku lakum min Allah syai'a. Ya Safiyyah, ya ammat Rasulillah alaihi, ya ammat Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la amliku laki min Allah syai'a. Ya Abbas, amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la amliku laka min Allah syai'a. Qanabilina a'azakumullah. Ini sebagai bukti, sebagai dalil-dalil bahwa syafaat milik Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi tidak memiliki hak kecuali kalau Allah izinkan. Dan juga tidak bisa memberikan kepada siapa-siapa yang diinginkannya, tetapi kepada siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qanabilina a'azakumullah. Yang pertama, masalah syafaat secara umum. Isfa'u tu'jaru. Berikan syafaat, kamu dapat pahala. Adapun keputusan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Qanabilina a'azakumullah. Kalau seorang berdoa, kemudian meminta dukungan kamu, tolong doakan juga saya. Ini juga syafaat. Ya sudah, saya juga ikut mendoakan buat kamu. Itu juga syafaat. Kamu dapat pahala. Adapun diterima atau tidak diterima, dikabulkan atau tidak dikabulkan, itu tetap milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalian dapat pahala dengan mengangkat tangan kalian berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk saudaranya. Ya Allah, selamatkan dia. Ya Allah, mudah-mudahan dia berhasil dan terus. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan kerabat-kerabatnya, anaknya, familinya, pamannya, bibinya. Dengan menyatakan isyaru anfusakum. Selamatkan diri-diri kalian sendiri. La amliku laka minallah syai'an. Aku tidak memiliki di sisi Allah untuk kamu sedikit pun. Beberapa orang mempertentangkan antara ayat ini dengan syafaat. Dengan hadis ini dengan hadis syafaat. Hadis syafaat, hadis pembelaan Nabi. Tetapi dalam hadis ini seakan-akan Rasulullah SAW tidak bisa membela. Wahai Fatimah, anak perempuan Rasulullah, selamatkan dirimu sendiri. Aku tidak memiliki untuk kamu di sisi Allah sedikit pun. Wahai Safiyah, bibinya Rasulullah SAW, selamatkan dirimu sendiri. Aku tidak bisa memiliki untuk kamu di sisi Allah sedikit pun. Wahai Abbas, paman Rasulullah SAW, selamatkan diri kalian sendiri. Aku tidak bisa memiliki untuk kamu di sisi Allah sedikit pun. Dan dipanggil pula secara umum, ya Bani Abdi Manaf, wahai turunan Bani Abdi Manaf, kerabat famili Rasulullah SAW, selamatkan diri-diri kalian. Aku tidak memiliki untuk kalian sedikit pun di sisi Allah. Yani aku tidak bisa membela kalian. Selamatkan kalian sendiri-sendiri. Selamat kalian sendiri-sendiri. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanabilina a'azakumullah. Kedua-duanya fi sahih, kedua-duanya hadis yang disepakati oleh para ulama sahihnya. Enggak ada satu ulama pun yang menganggap hadis ini dhaif. Hadis syafaat ataupun hadis ini. Qanabilina a'azakumullah, karena memang keduanya tidak bertentangan sama sekali. Karena syafaat Rasulullah SAW nanti adalah untuk orang-orang yang Allah sebutkan kriterianya. Irfa' ra'sak wasal tu'fa. Wasfa' tushaffa'. Kemudian yuhiddu lahu haddan. Kemudian Allah memberikan batasan. Selamatkan dari api neraka. Orang-orang yang masih memiliki iman. Walaupun sepiti darah. Sujud lagi Allah SAW. Meminta lagi umati-umati. Selamatkan mereka. Kata Allah SWT. Ini kabulkan permintaan Rasulullah SAW. Selamatkan orang-orang yang di dalam neraka yang masih memiliki iman. Walaupun sebiji khardal atau lebih kecil lagi. Pertama yang mengucapkan la ilaha illallah sidqan min qalbihi, ini yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka siapa yang dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, hendaklah bertauhid. Itu maknanya. Selamatkan diri kalian sendiri wahai Bani Abdi Manaf. Selamatkan dirimu sendiri wahai anakku, wahai Fatimah. Selamatkan dirimu sendiri wahai pamanku, wahai bibiku, wahai Safiya, wahai Abbas. Selamatkan diri-diri kalian sendiri. Yani hendaklah kalian bertauhid. Kalau tidak bertauhid, Allah tidak akan selamatkan kalian walaupun nabinya adalah ponakan kalian sendiri. Rasulnya yang dicintainya, Khalilullah, kekasih Allah, adalah ponakan kalian sendiri atau bapak kalian sendiri. Tidak mungkin bisa menyelamatkan kalian. Kalau tidak mau bertauhid, tidak mau mengikrarkan la ilaha illallah sidqan min qalbih. Sehingga di sini tidak bertentangan. Syafaat ada. Tetapi hadis ini menunjukkan bahwa siapa-siapa yang akan mendapatkan dari syafaat Rasulullah SAW, siapa-siapa yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang Allah sudah sebutkan kriterianya. Nabi pun sudah menyampaikan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika bertanya, siapa yang akan berbahagia mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Dijawab, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbih. Yang akan berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, ikhlas dari hatinya, dengan konsekuen. Wa fi sahih, dalam hadis yang lain juga dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi bersabda, la alfayanna ahadukum ya'ti yaumul qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha'un aw syatun laha sugha'un aw ruqa' takhfiq fa yaqulu aghithni aghithni fa aqulu qad ablaghtuka la amliku laka minallahi min syai'. Qul inna a'udzu hadits yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, sebentar lagi, la alfayanna ahadukum ya'ti yaumul qiyamah, sebentar lagi nanti salah seorang kalian pada hari kiamat akan datang dalam keadaan dikalungkan di lehernya unta yang memiliki suara, dan juga sebagian mereka dikalungkan kambing badannya, la hasughar, yang juga memiliki suara. Ruqa, suara unta, saqa, suara kambing. Aruqa'un takhfiqu, atau berbagai macam compang kambing pada badannya, dan dia berkata, aghisni, aghisni, tolong aku, tolong aku. Apa kata Nabi SAW? Fa'akul, aku katakan pada mereka, qad ablaghtuka, aku sudah menyampaikan pada kamu, la amliku laka minallahi min syai', aku sudah sampaikan kepada kalian, maka sekarang aku tidak bisa membantu kalian. Hari ini aku tidak memiliki untuk kamu sedikit pun. Lihat, kalimat ini tidak bertentangan dengan hadis syafaat. Kalau mereka dalam keadaan sudah ditentukan oleh Allah dengan azab karena perbuatan mereka sendiri, maka Nabi tidak bisa membantu apapun. Fa idza kana sayyidul khalqi wa afdhalus syufa'a yaqulu li aqassin nasi bihi la amliku lakum minallahi min syai'. Kalau sayyidul khalqi, sayyidnya para makhluk, tokohnya yang paling mulia di antara seluruh makhluk, yaitu Rasulullah SAW, afdhalus syufa'a, pemberi syafaat yang terbaik, yang paling afdal, ternyata mengatakan pada keluarganya, aku tidak memiliki untuk kalian sedikit pun di sisi Allah. Kira-kira bagaimana pendapat kalian dengan yang lainnya? Fama dhannu bi ghairihi, maka bagaimana pendapat kalian dengan selain Nabi, selain Rasul? Nabi sendiri menyatakan, la amliku lakum minallahi syai'a, aku tidak memiliki untuk kalian sedikit pun. Maka bagaimana yang selain Nabi? Yang katanya turunan Ali, yang katanya turunan Hasan wal Husain, yang katanya turunan Fatimah, yang katanya, itu pun entah benar entah salah, entah dusta, entah jujur, wallahu ta'ala alam. Kalaupun benar, apakah kalian memiliki kunci surga? Apakah kalian memiliki hak tanah di surga? Kemudian kalian menjual kapling-kapling tanah surga. Kemudian kalian menjual seakan-akan kalian memiliki surga. Berdatangan berduyun-duyun manusia menyatakan kepada Habib ini, yang katanya turunan Nabi, yang katanya turunan Ali, masukkan gue ke surga, baby. Ya, ya, masuk surga. Kok gampangnya? Berdatangan dari kampung-kampung, kasihan mereka. Dari sekian jauh. Dengan meyakini, tanpa keriduan Habib ini saya gak akan masuk surga. Sampai kalimatnya betul-betul berdoa minta surga. Tolong, tolong, Bib, tolong masukkan gue ke surga, Bib, ya. Tolong ampuni aku, aminu kami, keluarga kami, anak cucu kami. Kalau dia ridho, berarti orang ini jahil. Berarti orang ini bodoh terhadap aqidah, jahilun bil aqidah, dan orang ini benar-benar tidak mengerti tentang masalah jannah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah lagi yang di bawah mereka. Lebih berani lagi berdosanya. Saya punya kapling tanah di surga. Kamu berani bayar berapa? Astagfirullahaladzim. Dengan harta dunia dijual kapling tanah di surga. Apa dia yakin dirinya masuk surga? Dengan alasan keluarga Nabi, anak turunan Nabi, turunan Husain dan seterusnya. Kita jawab dengan hadis-hadis tadi, Rasulullah sendiri mengatakan pada keluarganya, padahal beliau Sayyidul Bashar, Sayyidul Syufa'a, pemberi syafaat yang paling tingginya, yang paling mulianya, menyatakan pada keluarganya, La amliku lakum minallahi min syai', aku tidak memiliki untuk kalian di sisi Allah sedikit pun. Maka bagaimana dengan selain Nabi? Kalau Nabi saja menyatakan seperti itu. Karena syafaat milik Allah, siapa yang akan dapat juga Allah yang mengizinkan. Maka tentunya tidak ada lain, kita meminta kepada Allah. Jangan meminta pada manusia. Jangan minta pada Nabi, apalagi turunan-turunannya atau yang lain-lainnya. Nabi saja tidak boleh kita berdoa kepada Nabi. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza da'ahu ad-da'i wa syafa'a 'indahu asy-syafi'. Wa sami'a ad-du'a wa qabila asy-syafa'a lam yakun hadza huwa al-mu'assir fihi kama yu'assir al-makhluq fil makhluq. Kalaupun Nabi dan para pemberi syafaat memberikan syafaat, mendukung dan menggenapkan para peminta-peminta, para pendoa-pendoa tadi, kemudian Allah terima syafaatnya dan Allah kabulkan, apakah berarti Allah subhanahu wa ta'ala dipengaruhi oleh para pemberi syafaat tadi? Apakah maknanya huwal mu'assir fi, bahwa orang tadi, apakah Nabi atau yang lainnya, mempengaruhi Allah supaya memberi sebagaimana makhluk pada makhluk lainnya? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa mutlak. Allah kabulkan karena Allah memuliakan nabinya. Allah kabulkan karena Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan seperti penguasa-penguasa dunia yang ketika para pemberi syafaatnya tadi mengatakan kasih dia. Waduh. Yang bilang wakil saya. Kalau saya enggak turuti, takut saya begini. Itu manusia. Allah tidak mungkin. Allah tidak mungkin seperti itu karena tidak ada yang memiliki hak di sisi Allah sedikit pun. Maka Allah berkuasa mutlak. Kalaupun Allah kabulkan seseorang ketika memberikan syafaat seperti Rasulullah SAW, maka itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala terpengaruh dengan kedudukannya atau terpengaruh dengan haknya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya, meninggikan nabinya dan rahmat kepada umatnya. Wa huwa alladhi waffaqa al-'abd lit-taubah tsumma qabilaha. Karena sesungguhnya segala sesuatu milik Allah, sebagaimana ayat-ayat tadi, bahwa al-amr kulluhu lillah, ala lahul khalqu wal amr. Karena semua hamba Allah yang memberikan taufik untuk dia bertaubat, Allah pula yang menerimanya. Allah yang memberikan taufik menakdirkan dia untuk berdoa, Allah pula yang mengabulkannya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik agar dia meminta, Allah yang memberinya. Allah berikan taufik pada mereka, berikan kemudahan pada mereka, sehingga mereka bisa meminta ampun, Allah yang mengampuninya. Berarti semuanya dari Allah. Taufiknya dari Allah, yang mengabulkan juga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha mustaqimun ala usuli ahli sunnati al-mu'minina bil qadar. Dan ini sungguh cocok, lurus, sesuai dengan akidah ahli sunnah, orang-orang yang beriman kepada takdir. Wa anna allaha khaliqu kulli syai', dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu. Alhamdulillah, selesai pembahasan masalah syafaat. Yang akan datang insyaAllah kita akan bahas tentang mitsaq, perjanjian Allah, atau Allah mengambil perjanjian terhadap seluruh calon-calon manusia, calon-calon turunan Adam. InsyaAllah kita akan bahas pada kali yang mendatang biiznillahi ta'ala. Yaitu ayat Allah, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Assalatu tawfiq wal afiyah wa naslul hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.